Blast hot music. Oke, yang di luar merapat. Blasta Rap Family, Black Golden Sound, Liwa Sound, Belger Community. Black door, kau terlambat donor. Tahan isi kopu cinta dalam koffer. Ah sudah terlambat, jangan kau paksa. Percuma, kejar terus, akhirnya pasti busa. Mau orang ah, kau stop sudah ya. Sekarang beda nuansa. Saja tu harta deluan, permanen nemim job tak bungkus deluan. Ibarat seni pakai jet, kau pakai pesawat. Oble cori bos, kalau sa dapat kau masih kalah cepat. Jadi saran dari awal, kau jangan terlalu banyak membual. Karena percuma itu hanya sia-sia. Mending kau pergi sebelum saya tak kiri. Bisa-bisa kau dapat palung ku pakai kiri. Sebelum itu terjadi, saya bilang lebih baik kau sadar diri. Kau sudah booking dia dari pertama, jadi kau tak akan pernah dapat dia. Kau sudah dengar toh? Kau sudah terlambat, kau jangan berharap. Saya sudah pertama jatuh harta masuk bungkus dia. Saya ngeluan dapat dia. Jadi jangan ku cari masalah. Lebih baik ku atur langkah, cari yang baru saja. Oh ya ya, oh ya, oh ya, oh ya ya ya ya ya. Ibrai, kau su terlambat, dapat sapu gacok untuk gan. Jangan cari masalah, nanti kena bacok buat usin. Next di belakang cari yang lain saja. Jauh saja, jangan dekat kau aja. Konflik apa? Awal kau pertama, akhir sa utama. Finish sa dapat dia pun cinta, kau menderita. Maaf bukan salah saya, salah sendiri dulu. Pas dia masih lajang, kau lari kemana? Dulu dia masih lajang, kau kemana? Sekarang sa sudeng dia, baru kau mau datang rampas dia. Kau coba tes rampas, kau coba tes rampas. Sabakan kau hangus lagi. Sesudah bungkus dia, habis dia punya orang tua. Bar harta langsung tunai, yang cari bakal lain. Nanti nama tarabai, mending atur baik-baik. Putar haluan, kau cari baru yai. Kalau kau raca-raca bagaimana pilih bicara, minta carikan toh. Oke bos? Bos itu oke saja. Bos sudah terlambat, kau jangan berharap. Saya sudah pertama jatuh, harta masuk bungkus dia. Saya ngeruan dapat dia, jadi jangan. Lebih baik ku atur langkah, cari yang baru saja. Oh ya ya, oh ya, oh ya. Terlambat tidak sempat, jangan coba pakai jimat. Sudah pat kau terlambat, aye masih lambat mo. Janur kuning lambai tangan, PW kawan siul panjang. Kau pun label jadi mantan. Aye, kau salah balak. Ini orang tera main gertak. Pakai bukti saya bertindak. Buat atap kita goyang pakai arak. Aduh kasihan kau terlambat. Dia itu sudah saya dapat. Pergi jauh sana jangan kasih terhambat. Taruh harga pinang, nona itu sudah saya minang. Peluang mundur jauh-jauh jang, pak jantung menjemputkan ruang. Daripada nanti boy saya tendang, hapus kau ku rasa dan cabut kau ku bahasa. Lalu pergi jauh sana, Jefos SG. Kau sudah terlambat, kau jangan berharap. Saya sudah pertama jatuh, harta masuk bungkus dia. Saya ngeluan dapat dia, jadi jangan kau cari masalah. Lebih baik kau atur langkah. Yang baru saja. Oh ya ya, oh ya, oh ya, oh ya ya ya ya ya. dinding saja. Sa sudah bestel de punya cinta pertama. Bukan bohong tapi ini depan mata, yeah. Jadi kau tolong mengerti sa dengan dia. Karena orang tua sudah tahu tentang kita. Sekarang tinggal tunggu tanggal main untuk nikah. Biar jelas semua orang bisa percaya. Kalau sa dengan dia nanti tinggal satu rumah. Kau sudah tahu sa dengan dia. Baru kau mau sa dia sampai keringat darah. Kau saudara jangan kau paksa. Karena sa dengan dia sudah tinggal serumah. Mas kawin saya sudah bayar. Masuk dia punya rumah langsung lamar. Semua urusan dengan dia sa tidak langgar. Jadi saudara jangan kau coba nanti kena tampar. Aku macam-macam ini tampar kau. Jangan kau ganggu lagi ya. Sasudeng dia itu ya. Tolong kau mengerti saja kan. Mending kau cari, cari, cari yang lain saja. Yang lain saja. Kau sudah terlambat. Kau